Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jazakallahu khair. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, salat subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bisa melaksanakan dan mengerjakannya bersama dengan santri-santri Ma'had Dhiyaus Sunnah di Cirebon, Jawa Barat. Hari ini Rabu 16 November 2022, 21 Rabiul Tsani 1444 Hijriah. Beberapa saat ke depan, meskipun singkat, walaupun ringkas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan berkah untuk beberapa hal yang akan kita simak bersama. Alhamdulillah, di dalam Al-Quranul Karim tidak kurang sedikit pun, lengkap, bukan hanya cukup tapi lebih dari cukup bagi yang benar-benar mentadabburinya. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala diterangkan dan dijelaskan. Mulai dari penciptaan alam semesta, langit dan bumi, penciptaan manusia itu sendiri, hal-hal yang terjadi di alam semesta, di atas langit, di atas bumi, di bawah bumi, atau apa yang di antara langit dan bumi. Kisah-kisahnya nyata, bukan fiktif, bukan dusta. Memang kenyataan, bukan karangan, bukan pula bohongan. Cerita-cerita dan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Satu dari sekian banyak kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an saja. Sebenarnya dan seharusnya menjadi pelajaran hidup yang akan sangat banyak membantu kita untuk menapaki jalan kebenaran menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah-kisah para nabi saja dibukukan secara tersendiri. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Belum lagi kisah-kisah selain para nabi. Itu juga banyak di dalam Al-Qur'an. Namun yang menjadi persoalan adalah nilai dan kadar keimanan orang yang membacanya. Mereka yang tidak hanya membaca, tapi berusaha untuk menyelami dan meresapi makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tidak akan pernah bosan untuk mengulang, mengulang, dan terus mengulang. Karena pada kesempatan membaca yang pertama, apa yang dia dapatkan bisa jadi ada tambahan pada saat membacanya pada kesempatan yang kedua. Dia ulang untuk yang ketiga kali dengan bertambah ilmu, dia temukan lagi manfaat yang lebih banyak dari yang sebelumnya dia ketahui. Dia baca yang keempat, kelima, keenam, keseratus, keseribu kali dengan ilmu-ilmu alat yang terus dia pertebal dan dia tingkatkan, semakin banyak lagi yang bisa dia gali. Jangankan satu ayat, beberapa kata saja di dalam Al-Quran itu bisa menjadi sebab lahirnya kekuatan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Satu ayat, dua ayat menjadi sebab hati yang kaku menjadi cair. Hati yang sudah mati hidup kembali. Seseorang yang sebelumnya membenci berubah balik menjadi mencintai. Yang sebelumnya tidak suka terpesona dan kemudian benar-benar cinta. Itu Al-Quranul Karim. Namun sekali lagi, itu kembali kepada nilai dan kadar keimanan orang yang membacanya. Karena orang yang beriman, sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu menjelaskan, la yashba', tidak akan pernah merasa cukup, tidak akan merasa puas dan kenyang ketika membaca Al-Quran. Inginnya dia baca, dia baca, dia baca, dia baca, dia baca, tidak berhenti. Dan itu bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi sahabat Utsman radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang menghatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari. Nah, bahkan beliau pun meninggal dunia radhiyallahu anhu ketika sedang membaca Al-Quran. Proyek prestisius Al-Quran itu juga dikerjakan dan dilaksanakan oleh sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Bahkan mushaf yang beredar dan kita pegang selama ini disebut dengan mushaf Utsmani radhiyallahu anhu. Nah, tapi yang kadar imannya lemah, ya, jangankan lama, sebentar saja sudah tidak tahan. Ibarat dibakar, panas terasa. Bagi mereka yang nilai imannya mesti harus ditingkatkan, bisa-bisanya dia sandingkan antara membaca Al-Quran dengan berbicara, ngobrol, bermain-main dengan teman kanan kirinya. Maka keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran itu barulah maksimal diperoleh dan didapatkan ketika nilai dan kadar keimanan yang membacanya baik dan bagus. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, terutama santri-santri, para thalabatul ilmi rahimakumullah. Nah, terkait dengan kita yang masih terbilang muda, kaum remaja yang sudah mencapai usia akil baligh, mukallaf hukumnya, di dalam Al-Quran banyak juga kisah-kisah yang Allah sebutkan terkait mereka, yaitu anak-anak muda. Kisah Ashabul Ukhdud itu kan terkait tentang seorang remaja pemuda, Nabi Isa alaihi salam, dari bayi, dari kecilnya. Ashabul Kahfi, sampai satu surat di dalam Al-Quran disebut dengan surat Al-Kahfi. Itu juga menggambarkan untuk kita bagaimana seharusnya seorang pemuda menjalani dan menghabiskan waktu mudanya. sehingga tidak ada lagi kebingungan, terdiam tanpa jawaban ketika ditanya, apa cita-citamu? Apa rencanamu ke depan? Apa yang akan kamu lakukan? Dan apa program yang akan engkau jalankan? Nah, pertanyaan-pertanyaan semisal tidak lagi dibalas dengan diam tanpa kata. Tidak lagi ditanggapi dengan gelengan kepala. Tidak pula diam seribu bahasa. Seribu bahasa itu udah gak bicara dengan suara, juga tidak ada gestur atau gerak tubuh yang menunjukkan sebuah jawaban. Ya. Jangan bingung lah. Wong tiap hari Al-Quran kita baca, itu kan selain petunjuk, juga pegangan hidup. Bahkan bisa dikata surat Al-Kahfi, dalam satu pekan minimal kita baca sekali. Bagi yang rajin. Nah. Surat Al-Kahfi itu kan menjadi alat ya, yang bisa dipergunakan untuk memacu motivasi, teladan dan inspirasi buat kita. Bukan satu hal yang mustahil, bukan pula menjadi suatu yang tidak mungkin untuk kaum remaja dan seorang pemuda mengikuti jejak mereka, yaitu Ashabul Kahfi. Ya. Jangan dikira, jangan disangka bahwa itu hanya Allah berikan untuk mereka Ashabul Kahfi. Bisa jadi keajaiban-keajaiban itu Allah berikan untuk yang lain. Asalkan dan selama apa yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi kita teladani dengan sebaik-baiknya. Nah. Mungkin juga keajaiban-keajaiban yang Allah berikan berbeda, tapi tetap saja ajaib. Sesuatu yang luar biasa. Nah. Ashabul Kahfi. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ashabul Kahfi adalah fityatun, anak-anak muda. Jumlahnya tidak banyak. Tidak dalam kelompok yang besar. Jumlah mereka sedikit. Menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak muda yang terpilih. Jangan katakan dan jangan beralasan, oh saya tidak terpilih. Karena untuk menjadi yang terpilih, bisa diupayakan dan dapat diusahakan. Jadikan dirimu layak untuk dipilih. Nah, bukan berpikir bahwa dipilih untuk kemudian menjadi yang terbaik. Tetapi jadilah yang terbaik, engkau akan dipilih. Siapa yang menciptakan, siapa yang memilih? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu lah yang menciptakan dan Rabbmu juga yang memilih. Jangan menunggu. Jangan cuma menanti berpangku tangan. Tapi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Usaha dong. Berjuang. Berbuatlah sebaik mungkin. Menjadi amanu birabbihim. Anak-anak muda yang memang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman itu tidak semudah yang diucapkan. Beriman itu tidak sesederhana yang diinginkan. Tetapi beriman itu ada konsekuensi-konsekuensi yang mesti dihadapi dan harus dijalani. Beriman itu perlu dibuktikan. Apa buktinya? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan itu secara nyata dalam kehidupan. Dalam ucapan, perbuatan, dan tanamkan itu untuk sebuah keyakinan. Kalau hanya mengaku-aku, kalau cuma sekedar memberikan statement dan pernyataan, siapapun mungkin. Tetapi yang membuktikan itu ternyata hanya sedikit. Baik, Mas Jamal Quran. Ashabul Kahfi. Kalau secara literal kan kita artikan orang-orang yang tinggal di dalam gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan itu dalam surat Al-Kahfi. Mulai dari ayat 9 sampai ayat 26. Itu sudah lengkap. Karena kadang-kadang bahkan seringkali orang ingin lebih rinci. Detailnya seperti apa sih? Padahal yang Allah firmankan itu sudah lebih dari cukup. Mau apa lagi yang dicari? Maka ada beberapa hal yang terkait tentang Ashabul Kahfi oleh para ulama dinyatakan sudahlah abaikan saja. Ya. Misalkan nama anjing yang ikut bersama dengan mereka, ya kan? Atau nama-nama dari para pemuda yang disebut Ashabul Kahfi itu, berapa umurnya, atau hal-hal yang lain. Yang menjadi persoalan adalah ketika disibukkan untuk mencari dan menuntut hal-hal yang lebih detail, tapi substansi dan inti dari kisah Ashabul Kahfi justru dilupakan. Nah. Mereka anak-anak muda itu adalah anak-anak muda yang mengambil sebuah keputusan. Keputusan itu sangat berat sekali. Mereka rela dan siap melepas kesenangan-kesenangan yang umumnya dicari dan didapatkan oleh anak-anak muda seumuran mereka. Mereka sepenuh hati rela berpisah dengan keluarganya. Tidak ada pun setitik rasa berat meninggalkan kampung dan halaman mereka. Mereka tinggalkan itu semua demi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Azza wa Jal berfirman, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah ketika para pemuda itu memilih untuk tinggal dan berlindung di dalam sebuah gua. Berlindung dari apa? Berlindung dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa menyesatkan dan membuat mereka tergelincir dari jalan kebenaran. Mereka ingin menyelamatkan, bukan cuma menyelamatkan diri supaya tidak mati, tapi mereka ingin menyelamatkan iman. Nah, dijaga baik-baik itu. Ada aksi nyata, dibarengi dengan doa. Mereka mengatakan, "Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Mereka mengatakan, "Rabbana ya Allah wahai Rabb kami, atina limpahkan dan anugerahkanlah untuk kami min ladunka, dari sisimu ya Allah, rahmatan, rahmatmu, wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan berikanlah, siapkanlah, beri, sediakanlah untuk kami petunjuk jalan yang lurus. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan di antara faedah kisah Ashabul Kahfi adalah anna man awa ilallahi awahullahu walatufa bihi waja'alahu sababan lihidayati dhalin. Barang siapa yang kembali kepada Allah meminta perlindungan, memohon keselamatan, bersandar kepada Allah, maka Allah berikan apa yang mereka inginkan. Allah akan lindungi, Allah akan jaga, Allah akan selamatkan sesuai apa yang mereka inginkan. Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kasih sayang dan kelemah lembutannya untuk mereka-mereka yang ingin memilih jalan Allah. Bahkan ja'alahu sababan lihidayatil dhalin. Bahkan manfaat itu bukan hanya dirasakan oleh mereka. Manfaat itu bisa juga dirasakan oleh orang lain. Karena mereka yang memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah menjadi sebab hidayah untuk orang-orang yang tersesat. Jadi inspirasi, menggugah hati. Fa innallaha latufa bihim fi hadhihi an-naumati at-tawilah ibqa'an 'ala imanihim wa abdanihim min fitnati qaumihim wa qatlihim. Dalam masa tidur yang cukup panjang 309 tahun lamanya. Orang bilang sekarang rekor tidur terpanjang 309 tahun lamanya. Allah jadikan hal itu menjadi sebab iman mereka terjaga. Karena tertidur, tidak ada lagi potensi atau resiko yang bisa mengganggu dan merusak iman mereka. Tertidur kok. Bukan hanya imannya yang terjaga. Wa abdanihim, fisik badan mereka pun Allah jaga. Sehingga tidak ada satupun yang menyakiti mereka, apalagi membunuh mereka. Min fitnati qaumihim wa qatlihim. Wa ja'ala hadhihi al-qaumata min ayatihi allati yustadallu biha 'ala kamali qudratillahi wa tanawwu'i ihsanihi wa liya'lamal 'ibadu anna wa'dallahi haqqun. Dan setelah 309 tahun dalam tidur panjang, Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan mereka terbangun. Itu menjadi tanda-tanda kebesaran. Agar manusia sadar Allah itu maha sempurna. Allah itu maha mampu. Wa tanawwu'i ihsanihi. Kebaikan yang Allah berikan itu ternyata variatif. Bukan hanya itu-itu saja. Bukan hanya bisa makan, bisa minum. Bukan hanya bisa berpakaian, bisa punya tempat tinggal. Tapi kebaikan Allah itu sangat banyak dan variatif. Apa yang dialami oleh mereka itu kan semuanya full kebaikan. Tanpa makan, tanpa minum tetap sehat. Dalam tidurnya Allah bolak-balikkan mereka. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatas syimal. Balik kanan, balik kiri, berubah. Supaya apa? Fisik dan badannya tetap baik. Tidak rusak. Orang sakit saja, kalau 3 hari 3 malam dia cuma berbaring begini, bisa lecet punggungnya. Disarankan oleh dokter, udah gerak sedikit, balik ke kanan. Kalau mampu sedikit duduk, olah gerak di pagi hari semampunya. Ini 309 tahun, badan dan fisik mereka tidak terganggu sama sekali. Sekaligus kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, agar kita sadar bahwa janji Allah itu benar. Jangan ragu. Terus aplikasinya buat kita, Di zaman sekarang apa? Lebih khusus dan spesifik lagi untuk kita yang sekarang ada di sini, di ma'ahad yang kita cintai. Nah. Apa cuma sekedar dibaca, oh ada cerita seperti itu toh. Oh ini kejadiannya berapa tahun yang lalu ya. Mungkin bisa sampai ribuan. Cuma sekedar membaca rutin, dihafalkan sampai di luar kepala, saking hafalnya. Nah. Tetapi ingat bahwa setiap ayat yang Allah firmankan, tersebut dan termaktub di dalam Al-Quran, itu sesungguhnya juga berlaku untuk kita. Aplikasikan itu, wujudkan dan terapkan di zaman ini. Untuk siapa? Untuk semua kita yang membacanya rutin itu. Nah. Apa sih yang mendorong anak-anak muda dalam kisah Ashabul Kahfi untuk kemudian mencari tempat berlindung? Karena mereka gelisah dan gerah. Mereka tidak bisa menerima, menyaksikan masyarakat dan kaumnya melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, mempersekutukannya. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Anak-anak muda itu dalam kisah Ashabul Kahfi sekali lagi. Nah. Melihat masyarakat rata-rata beribadah kepada selain Allah, patung dan berhala dan lain-lainnya. Nah. Mereka tidak setuju, mereka tidak sepakat. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Ini sekelompok kecil. Yang dihadapi adalah mayoritas manusia. Berikut raja dan segenap perangkat kuasanya. Apa yang bisa mereka lakukan? Karena memang merasa tidak mampu. Sudahlah, selamatkan iman. Di zaman sekarang, wal'iyadzu billah, bukankah kerusakan-kerusakan umat terus meningkat? Maksiat tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, tetapi jelas terlihat. Nah. Dosa-dosa bukan lagi orang malu, tetapi dosa dianggap biasa. Na'udzubillah, gak perlulah saya sebutkan satu persatu dengan rinci. Ngeri. Tidak perlu jauh dan tidak harus susah untuk mencari contoh secara nyata. Kita melangkahkan kaki beberapa puluh meter dari ma'ahad ini ke jalan besar. Tengok kanan, tengok kiri. Tak perlu satu jam. Beberapa menit saja. Sudah berapa dosa yang kita produksi. Nas'alullah al-afiyah. Nas'taghfirullah wa natubi ilaih. Tidak perlu berjalan kaki puluhan meter. Bahkan di rumah, di dalam kamar, di ruangan tertutup, potensi dan peluang berbuat dosa itu sangat-sangat terbuka. Contohnya melalui alat yang kita sebut dengan handphone ini. Bukan masalah handphonenya, tapi untuk apa handphone ini digunakan. Coba musim liburan tiba. Ini koreksi saja. Liburan, pondok, udah pulang. Yang dipikir, yang diinginkan, waktu dihabiskan, udah ambil handphone orang tuanya atau memang sudah punya handphone sendiri, udah utak-atik, dipuas-puaskan. Mumpung liburan. Mumpung liburan. Itu kan kenyataan pahit. Nah. Bukankah kita juga pantas untuk mengatakan haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha? Ya. Kesyirikan ada di mana-mana. Kebid'ahan-kebid'ahan menjadi suatu hal yang bersifat kebiasaan. Maksiat-maksiat wal iyadzu billah pun demikian. Nah. Maka setiap pemuda yang memang betul-betul berkomitmen menjaga iman harus siap awal fityatu ilal kahfi. Ayo berlindung. Berlindungnya kemana? Ke gua cermai? Tidak. Ke gua-gua di Gunung Salak atau Gunung Halimun atau di gunung mana yang mau dicari, atau gua-gua yang tersembunyi. Di zaman sekarang alhamdulillah ma'had-ma'had ahli sunnah, pondok-pondok salafi, disitulah kita berusaha untuk menyelamatkan iman. Nah, jadi rubahlah cara berpikirmu. Jangan merasa dan beranggapan pondok itu penjara. Semua-semua dilarang. Itu ini dibatasi. Mau apa-apa enggak boleh. Ah, enggak betah. Ini enggak boleh, itu dilarang. Dilakukan dihukum. Ini dikasih sanksi, SP1, SP2, dipulangkan sementara. Kita ini anak-anak muda, ingin serba coba-coba. Kita juga punya masa depan, kita serba penasaran. Itu kan sudah salah mindset itu. Pondok kok dianggap penjara? Kenapa pondok pesantren atau ma'had itu diibaratkan dan dianggap seperti rantai besi yang mengikat dan membatasi gerak-gerik dan perbuatanmu? Bukan, salah pemahaman seperti itu. Pondok pesantren itu adalah ma'wa. Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan sebagai sebuah tempat yang kita pilih dengan kesadaran penuh, disinilah kita ingin menjaga iman. Disinilah kita ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah kita mencari ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah tempat yang kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebab selamat dari haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Nah. Punya komitmen seperti komitmennya Ashabul Kahfi. Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha. Itu komitmennya dipegang. Wahai Rabb kami, Rabb langit dan bumi, kami ingin untuk tidak berdoa dan beribadah kepada sesembahan siapapun selain dia, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Udahlah, konsentrasi aja. Belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Karena ternyata hidayah itu mahal. Ya. Tidak semua orang loh dipilih. Tidak semua anak muda loh dikasih. Nah. Untuk menjadi yang terpilih. Nah. Itu sebuah keistimewaan. Menjadi yang terpilih artinya punya sesuatu yang bernilai lebih. Kenapa sih secara sadar bahkan ngotot untuk melepas status terpilih? Kenapa begitu mudah? Nas'alullahal hidayah tawal afiyah. Kenapa sih begitu mudah menjadi korban rayuan dan bujukan dengan sesuatu yang tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan hidayah ini? tawaran kerja, diiming-imingi gaji besar, pengen merasakan seragam putih abu-abu atau putih biru SMP atau SMA umum, iri dan cemburu lihat tetangga kanan dan kiri pakai pakaian necis, rapi, helm, keren, motor, mana? Kuliah. Kuliah di mana? ITB, UI, UGM, UNAIR, Unibrau, ITS. Kampus-kampus yang terkenal itu. Pengen merasakan jadi mahasiswa. Kalau yang putri pengen jadi mahasiswi. Mohon petunjuk kepada Allah aja, doa, jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Dapat cerita, wah kerja di Jepang, kerja di Korea, itu ikut kapal pesiar, enak ya kapal pesiar ya, jalan-jalan, foya-foya, musik dan nyanyian, ya, tiap hari ketemu bule, ya, gajinya tinggi. Loh, yang kerja di kapal pesiar saja nyesel kok. Kenapa sempat kerja di kapal pesiar? Pengennya jadi santri. Karena jadi santri itu terpilih. Gak bisa dibandingkan antara pondok pesantren yang berusaha bernafaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok kamu bandingkan dengan hal-hal yang bersifat dosa dan maksiat itu, foya-foya dan menghabis-habiskan waktu? Kok mau dibanding-bandingkan? Gak bisa. Janganlah. Titelnya sederet, gelarnya panjang sampai orang malas untuk melafalkan. Katanya lulusan Australia, lulusan London, lulusan apa Chicago. Gitu. Tapi baca Al-Fatihah belepotan. Diminta jadi imam salat jenazah angkat tangan. Iya kan? Pakai sujud rukuk lagi. Iya kan? Masya Allah. Banyak yang nyesel. Iya. Tapi ini kan setan datang terus goda. Diputar-putarlah hayalan. Dibawa kita keliling dunia. Wah, enak ya. Setan itu. Jangan kalah. Jangan mau jadi korban. Mohon terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan. Mereka akan berdoa. Rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'a min dunihi ilaha. Laqad qulna idzan syatata. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Apa? Syukuri statusmu menjadi anak muda yang terpilih. Terpilih dan terseleksi dari sekian anak-anak muda di sana itu. Yang kehidupannya bebas dan ingin selalu bebas. Godaan-godaan seperti itu kalau datang, usir. Cara mengusirnya jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sekaligus yang terakhir. Enggak usah panjang-panjang. Yang kedua, sekaligus yang terakhir. Nah, kadang-kadang pertanyaannya begini, sampai kapan? Saya dari kecil di pondok, udah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 12 tahun, terus kapan? Mana ada pohon ditanam sehari berbuah di hari itu juga? Gak ada. Nah. Tidak ada orang hari ini buat lubang, dia taruh benih di situ, kemudian besok dipanen. Tidak ada cerita seperti itu. Nah. Film itu. Khayalan. Yang namanya berbuah itu perlu waktu. Kapan berbuahnya? Ya kembali pada dirimu sendiri. Kalau yang engkau tanam itu bibitnya baik, engkau sirami, engkau siangi, engkau airi, engkau pupuki, engkau rawat itu dengan sebaik-baiknya. Berbuah relatif cepat dibandingkan yang tidak merawatnya, dan buahnya akan berkualitas. Tapi kalau cuma nanam bibit, tutup, tinggal pergi. Yang lain sudah batangnya tinggi, yang ini masih seujung jari. Kok gak tumbuh-tumbuh? Yang di sana sudah berbuah, yang ini malah kena wabah. Yang sana lebat-lebat buahnya, berkualitas, manis, membuat orang senang. Tapi yang ini, jangankan berbuah, berbuga saja tak pernah. Jadi kalau bertanya, sampai kapan? Ya jawablah pada dirimu sendiri. Namun yang pasti bahwa semuanya itu perlu waktu dan proses. Terkait Ashabul Kahfi ini, saya bacakan keterangan dari Al-Imam As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Baik. Satu halaman lah. Ya. Ini Al-Imam As-Sa'di menyebutkan dalam pasal yang ke-9, tapi dalam kitab Al-Fawaid Al-Mustanbathah min Qissati Yusuf alaihi salam. Kitab itu beliau tulis tentang kisah Nabi Yusuf, tapi salah satu contoh yang beliau sebutkan itu Ashabul Kahfi. Jangan lepas dari materi Ashabul Kahfi. Ini terkait tentang waktu. Supaya kita jangan terburu-buru lah. Ya. Ada waktunya itu. Sabar saja, sabar. Ya. Yang penting dijaga semangat itu. Ya. Kata beliau rahimallahu ta'ala, idza qila kaifa khafiya maudhi'u Yusuf 'ala Ya'qub wa ma bainahu wa bainahu illa masafatun qalilatun ma'atulil muddati wa quwwati da'il mulihi wa ilmihi annahu 'ala al-wujudi wa hirsihi syadidi 'ala luqiyahu. Kalau ada pertanyaan begini, kok bisa Nabi Yusuf tidak segera bertemu dengan Nabi Ya'qub orang tuanya? Padahal Nabi Yusuf dan Nabi Ya'qub sama-sama tahu. Nabi Ya'qub tahu kalau Yusuf itu tidak meninggal dunia, masih hidup. Nabi Yusuf juga tahu di mana rumah dan kampung bapaknya. Jaraknya tidak begitu jauh. Waktu perpisahannya, ma'atulil muddah, itu sudah cukup lama. Kata As-Sa'di rahimallah dalam kitab ini juga, kurang lebih 30 tahun itu perjalanan. Apa perpisahannya. Itu kan waktu yang untuk digunakan menahan rindu, waktu yang sudah cukup lama. Keinginan untuk bertemunya sangat tinggi. Tapi kok gak ketemu-ketemu? Waktu ternyata. Allah memilihkan waktu yang terbaik. Momen itu. Sebuah momentum yang indah. Fal jawabu, kata As-Sa'di, laisa dzalika bighoribin ala kudratillah. Allah itu maha kuasa. Yang seperti itu bukan satu hal yang aneh. Fa innal asbaba wa in qawiyat jiddan la khurujalaha an qada'illahi wa qadari. Karena yang namanya sebab, faktor-faktor yang disebutkan tadi, walaupun kuat, meskipun banyak, tapi tidak kemudian lepas dari ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha ta'ala arada alla yahsul al-ijtima'u illa fil waqti alladhi ajjalahu wal halati allati aradaha. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar pertemuan itu tidak terjadi kecuali pada waktu yang memang dipilih oleh Allah, dalam situasi yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lima lahu fi dzalika minal hikamil azimah. Karena hikmah-hikmahnya sangat banyak. Wa mata aradallahu syai'an fi waqtin makhsusin qaddara minal asbabil hissiyati awil ma'nawiyati ma yamna'u husulahu qabla miqatihi. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu terjadi di waktu tertentu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan takdirkan sebab-sebab secara hissi dan maknawi yang akan menghalangi dan mencegah hal itu terjadi sebelum tiba waktunya. Kama yuqaddiru minal asbabi ma yahsulu bihi ma arada. Sebaliknya pun seperti itu. Kalau sudah Allah takdirkan saatnya tiba, saatnya tiba. Walaupun sebabnya bagi kita lemah. Atau bahkan apa sih sebabnya gak ada. Kalau Allah takdirkan terjadi, terjadi. Fal asbabu biyadil azizil hakim. Yang namanya sebab itu tetap dalam kuasa. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala al-azizil hakim. Walaysa hadza bi aghraba min qadhiyati bani Israil fitih. Dan ini kan tidak lebih asing dan tidak lebih aneh dibandingkan dengan kisah Bani Israel yang selama 40 tahun itu kehilangan arah. Wa hum ummatun azimatun wa tihu masafatun qasiratun wa hum baina adhuri qura wa mudunin katsiratin. Bani Israel itu kan jumlahnya sangat banyak. Kemudian area mereka yang dalam kebingungan itu juga tidak begitu luas. Dan dekat dengan kampung-kampung dan kota-kota yang banyak itu. Tapi mereka 40 tahun itu. Wal muddatu arba'una sanatan. 40 tahun itu bingung. Mau kemana cari arah gak dapat-dapat. 40 tahun loh. Gak ketemu arahnya. Lam yahtadu tariqan ila maqsadihim. Mereka tidak mendapatkan jalan yang bisa membawa kepada tujuan. Walam yayatayasar lahum min man yursiduhum ila qasdihim. Dan tidak ada yang kemudian memberikan petunjuk, oh ke sana, oh ke sini. Wa kadzalika ashabul kahfi. Seperti itu juga ashabul kahfi. Makathu fi kahfihim 390 sinina wa hum fi gharin qaribin min madinatin azimatin. 309 tahun lamanya mereka ada di dalam gua yang jaraknya sangat dekat dengan pusat keramaian, dengan pusat kota. Tapi lam yasil ilaihim ahadun fi hadhil muddati tawilati li amrin yuriduhullah. Tapi tidak ada satupun yang kemudian dapat jalan masuk dalam gua, menemukan gua itu secara tiba-tiba. 309 tahun guanya enggak ketemu. Enggak pernah ada orang sampai ke situ padahal jaraknya dekat. Dekat sekali. Fahadhihi al-umur wa ma asbahaha dalilun ala kamali qudratillahi wa hikmatih. Contoh-contoh di atas dan yang semisal adalah bukti bahwa betapa sempurna kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kembali kepada kisah Nabi Yusuf, kata lima masak di rahimallahu taala, kita singkat saja. Baik. Amma min jihati Yusuf fa innahu qad alima wa qasada ta'khira liyablughal kitabu ajalah. Adapun Nabi Yusuf, kenapa beliau tidak kemudian mencari datang pulang kembali ke kampung padahal sudah jadi menteri, sudah punya kuasa, punya pasukan, mampu, tapi kok gak segera mencari, tapi justru membuat sebuah rencana yang begitu apik dan sangat indah itu, iya kan? Saudara-saudaranya datang, suruh pulang, datang, padahal kan bisa saja langsung, pak saya anakmu, kenapa? Liyablughal kitabu ajalah, supaya semua itu terjadi sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, nah, dari kisah Ashabul Kahfi ini, kenapa kok 309 tahun baru kemudian mereka terbangun, ya? Kok enggak pas 10 tahun, 20 tahun atau pas raja yang lalim waktu itu? Enggak ada lagi, kok harus nunggu 309 tahun? Itu untuk ya, sesuatu yang penuh hikmah. Nah, kita pun sama di pesantren menjadi santri, ya sabarlah, jangan apa tergesa-gesa, terburu-buru, kapan ya, gini terus, supaya nanti di saat berhasil, ya kebahagiaan dan kegembiraan itu akan berlipat-lipat. Beda loh antara orang yang sekali belajar langsung pinter dengan yang belajar gagal, terus bisa. Itu rasa senangnya beda. Beda loh yang menghafal Al-Quran dengan cepat 3-4 tahun selesai dengan yang menghafal Al-Quran sampai 15 tahun. Rasa bahagianya lain. Yeah. Beda loh antara yang sabar dari kecil di pesantren sampai lulus, tetap juga dia di situ ingin belajar. Ketika bisa, mengenangnya itu akan lebih manis. Jadi waktu, biarlah Allah subhanahu wa ta'ala yang memilihkan untuk kita. Yang penting sabar tolabul ilmi, sabar ngaji, sabar jadi santri. Kapan waktunya? Biar Allah yang menentukan dan memilihkan. Jangan kita, kalau kita enggak tahu. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semua. tetap semangat dalam thalabul ilmi, jangan berhenti di tengah jalan, ya rugi, ya sudah banyak yang dikorbankan tapi tidak ada hasil yang memuaskan, jangan. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk kita semua. Aku lu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.